Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Riyadhus Salihin karya Abu Zakaria Nawawi rahmatullahi alaih. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال بال أعربي في المسجد. Dari Abu Hurairah bahwa seorang badui Arab kencing di sebagian masjid. فقام الناس إليه ليقعوا فيه. Maka orang pada marah tentunya dan ingin memukulinya atau semacam itu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam da'u wa ariqu ala baulihi sijlan min ma, biarkan sampai dia selesai dari kencingnya lalu siram tempat itu dengan seember air. Audhanuban min ma, fa innama bu'ithtum muyassirin wa lam tub'athu mu'assirin. Karena kalian diutus sebagai yang mempermudah dan kalian tidak diutus sebagai yang mempersulit. Rawahul Bukhari. Hadis ini tentang badui yang memang secara umum tidak banyak mengetahui hukum-hukum syariat karena tempat tinggalnya yang memang jauh dari Madinah, dari majelis ilmu, atau bahkan seringnya mereka mengikuti onta-ontanya atau kambingnya yang dia gembalakan. Mana onta itu pergi atau cari rumput, terus ke sana kemari, dan di situ dia hidup. Dikenal sebagai suku nomaden, nggak punya tempat tinggal menetap, pindah dari satu tempat ke tempat lain. Nah, makanya di dalam athar disebutkan man bada jafa, siapa yang tinggal semacam itu, badia, di kejauhan-kejauhan, jafa, dia akan kering, artinya kering dari kebaikan, kering dari ilmu. Karena tempat tinggalnya jauh dari majalisul ilm, majelis-majelis ilmu adanya di perkotaan, di keramaian, ada masjid di situ, ada taklim, ada durus, ada kajian, ada ulama, ada ahli ilm. Adapun badui, siapa yang tinggal di sana? Cuma mereka. Karena jauhnya mereka dari majelis ilmu, otomatis jauh mereka dari para ulama, makanya mereka menjadi kaku dan kering. Bahkan perkara yang ma'ruf semacam ini pun mereka gak paham. Dipikir masjid seperti gurun pasir layaknya tempat tinggal mereka, kencing di mana mereka inginkan. Nah, al-muhim ini badui kisahnya kencing di sebagian masjid, di pojok masjid begitu. Dan melihat itu, beberapa orang yang mendapatinya ya marah tentunya dan ingin marahi dia, menginginkan dia. Tapi dilarang oleh Rasulullah SAW, da'u, biarkan sampai dia tuntas selesai dari kencingnya. Kemudian Rasul katakan, ariku ala baulihi sajlan mimma, tuangkan nanti setelah selesai satu ember air di tempat kencingnya. Dan dilakukan, artinya selesai dia kencing, disiram kencing dia itu dengan seember air sehingga suci dari najisnya dan hilang yang dilarang untuk itu berada di masjid, ini yang najis, yang bau kencing. Selesai itu baru kemudian Rasul panggil badui ini. Riwayat ini tentunya tidak dibawakan oleh Nawawi, beliau meringkas saja karena terkait hilm wal ana, kesantunan dan kelemah lembutan. Almarhum dipanggil oleh Rasul sallam dan disampaikan kepadanya, inna hadhil masajid la yasluhu fiha syai' minal adha awil qadar, wa innama hiya lissalah wal qira'atul quran wat takbir. Ini masjid tempat sholat, enggak boleh untuk membuang kotoran atau yang mengganggu orang, apalagi ini kotoran manusia, karena tempat ini untuk sholat, qira'ah Quran, zikir, takbir. Nah, maka hadis terkandung padanya beberapa faedah. Yang pertama, adanya uzur karena kejahilan. Artinya orang yang jahil tidak sama muamalahnya dengan orang yang tahu, ngerti. Beda bagaimana memuamalai ini orang jahil, enggak ngerti apa-apa, enggak paham. Ini orang ngerti dan sudah tahu. Mensikapi masing-masingnya berbeda satu dengan yang lain. Karena kalau itu yang tahu berarti dan melanggar, berarti dia mu'anid, memang ngelawan gitu. Adapun jahil ya, karena dia enggak paham aja, karena enggak ngerti maka dia ngelanggar, terjatuh dalam satu kesalahan. Makanya kemudian diuzuri oleh Rasul, diberi uzur. Biarkan. Dan Rasul berlemah lembut kepadanya, enggak dibentak, enggak dimarahi, enggak di ini, dilemah lembuti karena kejahilannya. Hadis salah satu dalil bagi kaidah ma'ruf dalam syariat bahwa yudfa a'lal mafsadatain bi adnahuma. Dua mafsadah di yang paling berat itu ditepis dengan membiarkan mafsadah satunya yang lebih ringan. Karena sekarang kedua-duanya mafsadah. Jika kedua-duanya harus terjadi, di antara dua mafsadah ini salah satunya pasti terjadi. Artinya orang enggak punya pilihan, agar tidak dikatakan ya dua-duanya tidak diambil, ya tentunya itu yang diharapkan. Tetapi seandainya posisinya adalah pasti terjadi salah satu dari dua mafsadah ini. Jika terjadi demikian, maka dilihat mana di antara dua mafsadah itu. Mafsadah yang pertama dalam kasus ini, si badui ini dibiarkan terus kencing. Dan itu mafsadah, ini masjid kok dibiarkan kencing. Memang kejelekan. Kencing di pojok masjid, najis, bau. Nah, yang kedua, bahwasanya kalau dia dicegah atau dihalangi, ada madarat yang akan terjadi, antara lain pada si badui itu sendiri, yaitu dia menahan kencingnya, bisa sakit, bisa ya madarat lah ma'ruf, bagaimana kamu apalagi sudah sempat keluar sedikit misalnya, kemudian suruh nahan, apalagi dalam keadaan sangat ingin dikeluarkan itu kencing, gak bisa dan tidak mungkin ditahan. Kalau dipaksa ditahan, madarat, orang bisa sakit, bisa na'udzubillah, kencing batu, bisa mengkristal dan lain sebagainya. Ini madarat. Selain daripada itu, kalau dia dihentikan atau dipaksa suruh berhenti, besar kemungkinan, bahkan itu yang boleh dikata pasti terjadi, akan tercecer dan kemana-mana itu najis, akan netes-netes kesana kemari, sehingga lebih banyak tempat yang terkena najis. Ini semua yang kedua. Kalau yang pertama tadi, ya memang kejelekan, tapi hanya satu titik, terfokus di satu titik, misalnya di pojok situ, ya cuma pojok situ aja yang terkencingi. Tapi kalau dia dalam keadaan ini ngempet luar biasa, dia luar biasa sampai kencing di situ, berarti kan memang nahan yang luar biasa. Kalau dipaksa berhenti, mungkin nyiprat ke sana kemari kencingnya banyak tempat, akhirnya mana yang lebih parah? Ini satu titik, sementara kalau dia dilarang dan kesana kemari, yang kena najis itu banyak titik akhirnya. Tentu yang pertama lebih ringan, dua-duanya jelek, tapi ini lebih ringan daripada yang kedua. Yang ketiga juga, dari yang kedua masih madarat, terkait madarat auratnya. Kalau dia berhenti di situ sampai selesai seperti yang Rasul katakan, aman. Paling tidaknya ya seorang yang sekitar situ taruhlah yang melihat. Tapi kalau dia dilarang dalam keadaan pakaiannya sudah diangkat gini, mungkin dia lari ke sana kemari, dilihat banyak orang, sementara auratnya terbuka, dan itu juga madarat, mafsadah yang lebih besar. Banyak kejelekan yang akan terjadi kalau dia kemudian dipaksa berhenti dari kencingnya. Belum lagi mungkin juga kencingnya kepakaian dia. Walhasil sekian madarat menumpuk. Makanya kemudian Rasul katakan sallallahu alaihi wasallam, biarkan. Kata-kata Rasulullah biarkan itu penuh perhitungan tadi. Karena kalau kalian hentikan, kalian paksa, jangan di sini, pergi. Misalnya begitu, tadi Rasul sudah membayangkan madarat-madarat yang terjadi. Pakaiannya kena kencing, mungkin ke tubuhnya, kencingnya ke pahanya, ke kakinya, belum lagi ke masjid, daerah-daerah lain di masjid akan kececeran kencing dia. Belum lagi kalau dia tahan, penyakit dan madarat pada kesehatan dia. Sekian banyak madarat Rasul sudah pertimbangkan. Makanya sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang santun dan berlemah lembut, penyayang, mengatakan biarkan sampai dia selesai. Biarkan. Ini kaidah bahwa dua mafsada, dua kejelekan, dua-duanya jelek, dua-duanya kerusakan. Jika harus dipilih salah satunya, maka yang dipilih adalah yang ringan demi menepis dan terhindar dari mafsada satunya yang lebih besar. Yang lebih besar. Dan itu kaidah mulia dalam syariat agung. Di dalam hadis perlu difahami bahwa Rasulullah SAW mencontohkan ini atau kaidah ini jika memang dua mafsada, dua kerusakan itu mau tidak mau salah satunya harus diambil, harus terjadi, agar orang juga tidak salah menerapkan kaidah ini. Ketika perkaranya enggak tepat gitu. Bahwa dua kerusakan yang padahal bisa kedua-duanya dihindari tanpa ada madharat, tanpa ada ini, maka kedua-duanya ditinggalkan. Jika itu memang memungkinkan dan gampang bisa. Tetapi penerapan ini ketika enggak ada pilihan, ya seperti kasus Arabi ini, enggak ada pilihan sudah. Salah satu dari dua. Maka yang ringanlah yang diambil agar terhindar dari yang lebih berat. Hadis, kalau itu terkait mafsada, demikian yang dikedepankan. Kalau itu mafsada, kerusakan atau kejelekan, yang diprioritaskan yang paling ringan. Kalau itu maslahat, yang diprioritaskan yang paling berat, yang paling besar. Nah, ini sama, jika ada dua maslahat beradu, ambil yang ini atau ambil yang ini. Dua-duanya baik, dua-duanya maslahat, dua pilihan, harus diambil salah satunya. Maka dipertimbangkan dan dihitung mana di antara maslahat itu yang lebih berat, lebih banyak, lebih besar, itu yang diambil. Itu kalau kemaslahatan. Tapi kalau mafsada, yang diprioritaskan adalah yang mana lebih ringan, lebih kecil mafsadahnya. Hadis menunjukkan pula wajibnya mensucikan masjid. Dan itu fardu kifayah. Mensucikan masjid karena Rasul memerintahkan untuk ariqu dzanuban min ma, siram. Tuangkan dengan seember air. Maka kewajiban orang, dan ariku fi'il amr, kata kerja perintah, siram, tuangkan. Maka menjadi kewajiban orang yang melihat najis di masjid untuk mensucikannya dengan tangannya sendiri. Atau paling tidaknya dia sampaikan kepada mas'ul masjid yang bertanggung jawab, ya ini bagian kebersihan kah atau takmirnya. Nah, itu di situ ada apalah, entah itu kencing, entah itu mungkin kotoran atau yang semisalnya, sehingga bisa segera disucikan. Yang ketiga, hadis pula menunjukkan syarat sucinya tempat untuk sholat. karena masih tempat sholat. Rasul susikan. Maka demikian tempat sholat itu disyaratkan suci dari yang najis, baik itu tempat sholatnya di mana dia berdiri, baik itu tanah, atau kalau sekarang misalnya tekel keramik yang dia pakai untuk sholat, atau itu alas yang dia pakai untuk sholat, sejadahnya, tikarnya, karpetnya, yakni alas yang dia pakai untuk sholat. Demikian pula pakaian dan badannya disyaratkan suci dari yang najis. Firman Allah, wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu sucikan untuk sholatmu. Yang keempat, tanah cukup untuk mensucikannya dengan disiram air kalau itu kena najis. Bahkan dengan sekali siraman, dibanjur sekali dengan satu ember biur, cukup untuk mensucikan tanah itu dari yang najis. Bahkan kalaupun itu tanpa disiram, misalnya saja hujan atau ada air ngalir ke situ sehingga tergenang air di atas yang najis itu, kemudian meresap di situ, alhasil cukup, telah suci tempat itu dari yang najis. Hanya saja fuqaha rahimahullah menyebutkan, kalau saja yang najis itu berbentuk benda, artinya BAB, kalau ini kan kencing, cair. Adapun kalau itu ada bendanya seperti BAB atau yang semisalnya, maka harus diangkat dan diambil terlebih dahulu benda najisnya ini, baru kemudian sisanya atau tempat itu disiram dengan air. Tadi yang terkait air disiram di ini, itu kalau cair. Tapi kalau ada benda, ya bendanya diambil, diangkat, buang, baru kemudian itu disiram dengan air. Yang kelima, pilihan air, artinya harus air yang digunakan untuk mensucikan yang najis. Karena Rasul perintahkan, ariku ala baulihi sajlan min ma, tuangkan air, air yang Rasul sebut, air yang Rasul pilih, siramkan itu di kencingnya sehingga yang mensucikan najis haruslah air, atau hanya air yang bisa mensucikan najis. Dan ini pendapat jumhur atau mayoritas banyak dari fuqaha rahimahumullah. Tapi yang di kuatkan oleh sebagian ulama lain, tidak harus air, tetapi yang lebih inti, yang lebih penting, bagaimana yang najis itu hilang. Sehingga kalaupun itu cairan lain, gak masalah, Misalnya saja, misalnya yang ada di dekatmu itu minyak tanah, bukan air atau bensin. Sudah itu yang kamu tuangkan di situ, bior. Bukan air. Tapi dengan itu kan hilang juga yang najis. Nah, maka sah-sah saja boleh, selama yang najis itu hilang, terkalahkan oleh yang disiram kepadanya. Adapun Rasul SAW, yang jawaban mereka terkait hadis ini, memerintahkan air karena memang yang pertama, air lebih cepat membersihkan tempat yang terkena najis. Padahal kalau dibiarkan, jika dibiarkan, tempat yang kena najis itu akan hilang dengan sendirinya najis yang cair ini, dengan sinar matahari atau angin atau semisalnya, ya kan menguap. Apalagi kalau itu tanah atau lantai biasa, dengan kenanya panas, misalnya kena langsung sinar matahari atau angin atau ini, menguap dan hilang. Hilang najisnya, enggak ada sudah. Tetapi kan butuh waktu tentunya. Lama. Makanya air paling cepat sudah, banjur dengan air selesai, langsung hilang di tempat seketika. Itu yang Rasul perintahkan kepada para sahabat. Selain daripada itu, ya kesederhanaan yang ada di zaman tersebut, artinya yang ada dan sangat memungkinkan di masa itu air, maka itu yang digunakan. Artinya dengan perkembangan yang ada, misalnya kalau sekarang misalnya orang punya apa, wipol atau apalah sejenis itu, nah, lebih memakai itu untuk menghilangkan yang najis. Al-muhim, intinya yang najis itu hilang, terkubur dan termakan oleh yang disiramkan kepadanya. Tidak harus air, tetapi seperti tadi memang jumhur atau mayoritas fuqaha memandang dari lafaz ariku alaihi sajlan min ma, tuangkan seember air. Dari lafaz air ini kemudian mereka katakan tidak ada yang menghilangkan najis kecuali harus air, dan permasalahannya seperti tadi. Termasuk yang menguatkan pendapat kedua, istinja itu diperbolehkan, disucikan orang itu dari kencingnya, bersuci dari BAB-nya dengan batu, 3 batu atau 5 batu, sampai kemudian bersih tempat itu dan suci, selesai, hilang yang najis yang ada di tubuhnya, yang ada di badannya, dan itu bukan air. Batu atau yang semisalnya, daun, tisu, kalau sekarang sama. Inti permasalahan bagaimana yang najis itu hilang, tidak harus dengan air. Demikian pula pakaian wanita, karena melebihi kakinya, terseret ke tanah, dan itu ditanyakan kepada Rasulullah SAW, yutahhiruhu ma ba'da. Kalau kena ini, kena itu, Rasul katakan disucikan oleh yang setelahnya. Ini tanah yang berikutnya, yang bersih, yang suci. tersucikan dengan tanah. Nah, dan itu juga bukan air. Nah, dan itu kebiasaan sahabiat, wanita-wanita di zaman Rasul SAW, tentunya sebagai panutan dan toladan bagi muslimah, pakaian mereka melebihi kakinya, menutupi melebihi kaki mereka sehingga terseret ke tanah. Al-muhim, tentunya kalau terkait pakaian, selama itu tidak melebihi satu hasta. Dari kakinya tidak melebihi satu hasta, ini satu jengkal kah atau kurang lebih dari itu. Dan minal nuktah, di tahun Perang Dunia Kedua, tahun 40-an ya. Nah, di tahun-tahun itulah, 50 atau 40, bagi orang, sebagian dari orang Barat, kafir mereka, musyrik, tetapi demi menjaga kehormatan istri pembesarnya, tidak boleh ada yang melihat, sehingga ditutupi rapat bahkan wajahnya. Dan itu ada mereka angkat dalam apa, dalam internet, bahkan istri kaisar-kaisar mana? La ilaha illallah. Saya lupa, kalau enggak Denmark, Austria. Nah, Austria. Sambil berjalan bersama kaisarnya, pasukan tentara kanan kiri dan sekian banyak warganya, masyarakatnya, isinya tertutup rapi, rapat, tidak terlihat apa-apa. Dan ini kehormatan seorang wanita mulia, istri permaisuri kaisar, nggak boleh sembarang orang melihatnya. Mereka paham, kafir, nggak ada ininya sama sekali. Nah, sehingga yang saat itu yang kuat, nah, bahkan meniru dan berkiblat kepada kaum muslimin terkait kehormatannya. Wa ma'al asaf, sangat disayangkan, terbalik sekarang. Muslimin, muslimat, bahkan meniru orang baratnya yang dalam keadaan hina. Artinya dalam keadaan dia rakyat biasa, orang kecil, orang gak punya ini, justru pembesar-pembesarnya, bahkan apalagi yang rakyat biasanya, dibuka belak-belakan dan tanpa ada malu, tanpa ada ini, dipertontonkan sampai melihat istrinya, ahlan wa sahlan, ini istri saya, tonton dan nikmati wajahnya dan yang lain-lainnya. Nah, masallallahu al-afiyah. Ini orang kafir. Nah, bisa antum lihat di apa, di YouTube atau di ini. Nah, di saat itu Perang Dunia Kedua, Austria, tertutup rapat istrinya, sadaran, kafir, kafirah abadan, gak ada Islamnya sama sekali, tapi jaga kehormatannya. Dan si kaisar punya kecemburuan yang masya Allah, gak boleh ini dilihat orang lain, permaisuri hanya dia yang memilikinya, masya Allah dalam hal ini. Tapi ya subhanallah. Al-muhim, kembali kepada permasalahan, hadis juga menjelaskan kepada kita bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan husnul khuluq, akhlak yang sangat tinggi dan mulia, santun dan sabar dan lapang dadanya dan berlemah lembut kepada si badui ini, dan diajari pula dengan kesabarannya, dengan kesantunannya. Tadi karena udzur kejahilan pada si badui ini, sehingga memang menjadi keharusan di dalam berdakwah, dalam menasehati, dalam beramar ma'ruf, dalam bernahi mungkar, untuk orang itu punya hilm. Ini syahid di sini terkait bab kesantunan, ketenangan, kesabaran, kelemah lembutan, seperti yang Rasulullah SAW contohkan. Dengannya kebaikan akan didapati, banyak kemaslahatan akan diperoleh. Adapun dengan sikap kasar dan keras, hanya membawa dan mendatangkan kejelekan. Makanya dalam hadis telah lalu, wa innallaha yu'ti ma'arif ma la yu'ti minal halal unf. Allah berikan dengan kelemah lembutan yang tidak Allah berikan kalau itu dengan sifat keras, kasar. Lemah lembut banyak mendatangkan kebaikan dan kemaslahatan. Rasulullah SAW, hadis juga menunjukkan bahwa umatnya pun menjadi umat yang mab'utsah, diutus. Karena Rasul katakan innama bu'ithtum muyassirin walam tub'athu mu'assirin. Kalian diutus, berarti memang dijadikan umat yang diutus. Bi'tsah, membawa kemudahan dalam dakwah, dalam amar ma'ruf nahi mungkar, dan tidak membawa kesulitan. Sehingga hendaknya orang menyadari bahwa posisi dia sebagai utusan, sebagai delegasi penyampai syariat yang mengajarkan dan menyampaikan agama Allah. Makanya Rasulullah katakan liyuballighu syahidu minkumul ghaib. Sampaikan yang hadir di sini, sampaikan kepada yang ghaib, yang enggak hadir. Diperintah untuk menyampaikan kepada yang lain syariat ini agar menyebar kepada yang lain. Hadis ketika Rasul sampaikan kepada badui ini dengan ketenangannya, kesabarannya, ini masjid, enggak boleh dikotori, dipakai kencing, dipakai ini, karena dia untuk sholat, untuk ibadah, baca Quran, untuk ini zikir. Nah, melihat kesantunan dan kesabaran Rasul SAW, maka si badui pun mengatakan Allahummarhamni wa Muhammada wa la tarham ma'ana ahada. Ya Allah, rahmati aku dan Muhammad, dan jangan kau rahmati siapapun selain kami berdua. Karena dia ngelihat yang lain mau mukuli dia, mau ini gendia, marah, mau. Rasul dengan sabarnya, dengan ini, sampai dia katakan itu. Senang dia dengan Rasulullah SAW dan kesabarannya. Rahmati aku dan Muhammad, dan jangan kau rahmati siapapun selain kami berdua. Al-Muhim, dalam nasihat, dalam berdakwah, hendaknya seorang mukmin lebih tenang, lebih santun. Kamu timbang mana yang lebih besar maslahatnya, mana yang lebih bisa mendatangkan kebaikan bagi orang lain. Hadis banyak membawa faedah dan pengajaran bagi kita tentang akhlak dan sikap Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam menasihati orang dan membimbing mereka di dalam mendakwai atau membenahi kesalahan dan kejelekan mereka. Makanya ini menjadi panutan dan contoh bagi umatnya yang setelah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga diharapkan dengan itu dakwah akan membawa kebaikannya, membawa barokah bagi banyak orang. Tentunya hadis jelas menunjukkan, tadi ada yang terlewat sedikit, yang ma'ruf di kalangan para sahabat, yang najis itu dihindari. Artinya ma'ruf itu bagi mereka bahwa gak boleh ada yang najis, terlebih itu di tempat ibadah, di tempat untuk sholat, untuk ini. Nah, makanya begitu mereka melihat, mereka marah. Mereka ingin segera menghentikan ini karena bertentangan dengan yang mereka tahu selama ini. Gak boleh dikotori, gak boleh dinodai. Nah, hadis tentunya juga mengajarkan bahwa orang akan, jika ingin lebih selamat dari kejahilan, lebih selamat dari kekeliruan, dari kebatilan, maka hendaknya dia mendekat ke majelis-majelis ilmu, ke tempat di mana di situ diajarkan ilmu. Hanya para sahabat orang-orang yang faham, karena mereka dekat dengan Rasul, karena mereka hadir dan selalu datang di majelis-majelis ilmu. Beda dengan orang-orang badui ini tadi, karena kejauhannya dan keberadaannya yang jauh dari Madinah, banyak tidak tahu menahu tentang hukum-hukum syariat yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjutannya insyaAllah bukan depan. Wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wa sallam.